Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwani akhawati rahmani rahimakumullah. Kita dah masuk dan dah jelaskan berkaitan dengan bab keyakinan ashabul hadis tentang turun dan datangnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya dalam bab berikutnya, yakni dalam bab keyakinan para ulama salaf terhadap hadis-hadis ini. Jadi dalam halaman 73 dalam kitab-kitab, yakni keyakinan ulama hadis terhadap hadis-hadis ini, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yatullah azza wa jalla. Dan kita jelaskan kaitan dengan ru'yah ini adalah ru'yah hak, ru'yah yang benar, yang pasti akan kita yakni lalui. Ada masalah ini hak, dan dah kita sebutkan ru'yah Allah Subhanahu wa taala bagi orang ghair mukmin, orang-orang selain mukmin. Ini ada tiga di situ pendapat dah kita sebutkan, yang kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa yang pertama pendapat, ada yang mengatakan orang-orang non mukmin, orang-orang non mukmin yakni dari orang kafir, mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi melihat mereka bukan melihat nikmat, tapi melihat litaubih, untuk dihinakan. Melihat untuk dihinakan. Jadi ini ayul akhwah al akhawat al karimat. Jadi orang-orang yang menyelisihi ahlussunnah wal jamaah dalam hal ini, jadi orang-orang termasuk golongan ahlul bid'ah dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, yang menafikan masalah ini, karena mereka dengan alasan seperti biasa, alasan klasik, yakni mereka takut. Kenapa? Karena kalau menetapkan adanya melihat bagi Allah, adanya kita melihat nanti bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menetapkan Allah memiliki tempat. Itu subhatnya. Jadi kalau kita mengatakan nanti kita akan tengok Allah, melihat Allah pada hari kiamat, maknanya Allah memiliki tempat. Pikirannya sangat rendah, pikirannya sangat dangkal. Jadi semacam ini sudah kita sebutkan bantahan-bantahan ulama. Jadi bukan berarti kita menetapkan melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat yang dimaksud tadi sudah kita sebutkan, jihah. Apa yang dimaksud dengan jihah? Yani arah, jihah atau arah. Ini bukan berarti kita tetapkan di sudut, di pojok kanan, pojok kiri misalnya, atas kanan, atas kiri, tidak. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang namanya ulu, sifat yang namanya ulu, yakni tinggi. Dah itu saja, tinggi. Dan nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam posisi Allah tinggi. Adapun tinggi bagian mana, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Adakah bagian kanan, atas, kiri, tidak tahu. Yang penting kita menetapkan nanti pada hari kiamat, yakni orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dalam tinggi, yakni tempat yang tinggi. Itu saja. Dan itu adalah yakni keimanan dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan hadisnya sahih dalam hal ini. Bagaimana yang telah kita sebutkan hadisnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatul badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat qamar, bulan malam purnama. Yang ini dah jelas bahwa bulan purnama semua orang melihat, walaupun banyak sekian ribu, jutaan, miliaran orang, tapi tetap bulan itu dilihat. Kenapa? Karena posisinya tinggi dan juga bulan purnama yang cahayanya tidak menyakitkan mata, tidak menyilaukan mata, sehingga jelas nampak terang untuk dilihat. Begitu juga dengan Allah, nanti akan nampak jelas, kita akan melihat. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan melihat nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bin ayyul akhwah, dan juga kita sebutkan kisah Sabil. Kisah Sabil, yang mana Sabil ini kisah yang luar biasa, yang menunjukkan sikap kita kepada ahlu bid'ah. Menunjukkan sikap kita kepada ahlu bid'ah dan juga kepada orang-orang yang tak jelas manhajnya. Kisah Sabil adalah kisah yang masyhur di kalangan para ulama, di mana Sabil ini adalah salah seorang yang hidup pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan bertanya-tanya tentang ayat-ayat yang seolah-olah nampaknya konon dia bertanya tentang tafsiran ayat. Tapi karena Umar radhiyallahu taala anhu sebelumnya dah tahu nih siapa nih Sabil, tujuannya apa bertanya, sehingga pertanyaannya pun tidak menghasilkan kebaikan bagi si Sabil, tapi menghasilkan hukuman baginya. Ini kisahnya boleh dibaca tuh, bahwasanya Sabil bertanya kepada Umar, "Wadzariyati dzarwa," berkaitan dengan surah Adz-Dzariyat. Apa yang dimaksud wadzariyati dzarwa fal hamd dan lain-lain. Ini nampaknya secara zahir si Sabil ini bertanya tentang ayat. Tapi begitupun walaupun Umar radhiyallahu taala anhu tahu nih Sabil ini bertanya tentang ayat-ayat ini, bukan menanyakan tafsir sebenarnya, tapi tetap Umar bin Khattab mengatakan dia adalah angin untuk wadariyati darwa, demi angin yang menerbangkan debu. Umar menjawab, dia adalah angin, dan seandainya saya tidak mendengarkan Rasulullah SAW mengucapkannya, maka saya tidak akan mengucapkannya. Dia Sabil, Sabil bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang falhamilat yaqra, dan sampai akhir kisah yang boleh dibaca di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa si Sabil ini bertanya bukan untuk ilmu, bukan untuk wawasan keilmuan, untuk menambah ilmu. Tapi dari segi pertanyaannya ini dah kita tahu. Dah kita tahu sebab apa? Sebab ayat-ayat yang masyhur secara bahasa dah ditahu, ayat-ayat semacam ini. Apalagi bahasa Arab zaman dahulu, zaman-zaman Umar bin Khattab, masih belum campur-campur. Belum masuk orang India, belum masuk orang macam-macam seperti sekarang. Jadi bahasanya masih murni bahasanya. Jadi tidak perlu yakni bertanya sampai ke Umar bin Khattab begitu, bertanya tentang hal ini. Jadi ala kulli hal, Sabil ini bertanya untuk fitnah, untuk fitnah. Jadi supaya mungkin dia cari celah-celah syubhat di situ. Tapi Umar menjawabnya dengan jawaban ilmiah, yakni beliau menjawab sesuai dengan apa yang telah beliau dengar dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ilmu-ilmu din ini tak sembarangan. Ilmu din ini mesti ada rujukannya. Ilmu din mesti ada rujukannya, mesti ada dalilnya. Tidak boleh sembarangan, apalagi berbicara tentang ayat, apalagi berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Tak boleh sembarangan mengait-ngaitkan ayat dengan pendapat, mengait-ngaitkan ayat dengan apa teori-teori modern, teori ilmiah secara sains. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Al-Quran adalah qat'i. Al-Quran adalah qat'i. Yakni kebenarannya adalah mutlak sampai akhir zaman. Adapun teori sains, teori ilmiah sains ini boleh berubah-ubah. Mungkin sekarang ini teori dia begini hasilnya, nanti datang lagi yang lain teori, lain lagi. Nah, itu yang menjadi masalah. Sebab itulah dalam teori-teori ini jangan kita masuk-masukkan teori-teori tersebut di dalam tafsir Al-Quran. Karena takutnya apa? Kalau teori tersebut di kemudian hari lain dengan yang sekarang, ini maknanya apa? Maknanya Al-Quran itu akan, konsekuensinya Al-Quran itu berubah juga. Nah, gitu. Nah, jadi contohnya misalnya ada menyatakan misalnya mana satu yang pusing, yang berjalan yang mengelilingi bulan kah atau matahari gitu. Ah, itu juga teori, teori juga dari dulu teori itu. Teori. Jadi misalnya dari dulu misalnya apa Galileo, nah itu namanya Galileo, dia mengatakan apa tuh bulan yang mengelilingi matahari. Bulan yang mengelilingi matahari. Nah, jadi dicari-cari dalilnya supaya apa bulan tuh bumi itu mengelilingi matahari, cari-cari dalilnya. Jadi dipaksakan pula Al-Qur'an supaya bumi itu yang mengelilingi matahari. Jadi intinya apa nih? Berbicara masalah agama nih harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Gitu. Apalagi berbicara masalah Al-Qur'an. Macam Umar bin Khattab. Jadi jenis Umar bin Khattab cukup dia jawab misalnya jawabannya dia adalah angin. Dah titik. Siapa yang tak percaya Umar tentang itu? Tapi Umar pun sebut seandainya saya tak mendengar Rasulullah mengucapkannya maka saya tidak akan mengucapkannya. Nah, namanya dalil, dia pernah dengar Rasulullah menafsirkan wadariyati darwa yakni angin. Nah, semacam itu. Jadi itulah kalau kita berbicara tafsir ada tafsir yakni apa metodologi yang dipakai oleh mufassir di dalam tafsir ada dua jenisnya, ada tafsir biriwayah, ada tafsir tafsir birra'i, ada tafsir biriwayah, ada tafsir birra'i. Tafsir biriwayah ini adalah tafsir dengan riwayat-riwayat, yakni ada sandaran. Ada sandarannya, baik itu hadis, baik itu athar, kalam sahabat, kalam ulama, tabi'in. Intinya dia ada sandarannya. Itulah tafsir berriwayat. Tafsir berriwayat, semacam kalau kita tengok sekarang, tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir termasuk dalam tafsir berriwayat. Tafsir At-Tabari, tafsir berriwayat. Ya, itu. Jadi ada sandarannya. Jadi kalau dah ada sandarannya, orang itu biasanya boleh berlepas diri karena tanggung jawab yang membaca nanti adalah dia punya dalil, dia punya sandaran di situ. Ada tafsir birra'i, yakni tafsir dengan akal, tafsir dengan akal. Nah, tafsir dengan ar-ra'i dengan akal atau pendapat ini ada dua, ada yang madmum, ada yang tercela, ada yang mamduh, ada yang terpuji. Jadi apa yang tercela, apa yang terpuji dah jelas. Kalau yang tercela apabila menafsirkan Al-Qur'an dengan mujarrad semata-mata akal pikirannya dan dia tidak pernah belajar usul tafsir. Dia tidak pernah belajar usul tafsir. Yakni dasar-dasar tafsir. Jadi dia baca Quran misalnya dah tahu dia baca terjemah. Nah, terus dikait-kaitkan. Itu tafsir birra'i. Jadi hal ini kita hati-hati ya. Kalau mau tafsir birra'i dengan pendapat mesti harus baca semua tafsir dulu baru berpendapat. Nah, tapi kalau udah belum baca tafsiran hanya sekedar baca terjemah terus menurut saya begini. Nah, itu masuk dalam tafsir madmum yang tercela. Adapun yang terpuji maknanya yang boleh diterima yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Cuma dia tidak sebutkan sandarannya. Nah, itu ya yang singkatnya dalam bab ini. Jadi, bab khususnya bab dalam tafsir Al-Qur'an hendaknya hati-hati. Hendaknya hati-hati kenapa? Karena kita akan menjelaskan kalamullah. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah kita sebutkan juga yang berkaitan dengan metode cara-cara menghafal Quran di negeri kita misalnya di Indonesia yang ada anak kecil misalnya itu sudah kita sebutkan juga tuh yang menghafal Quran dengan memberikan isyarat-isyarat yang misalnya dia baca at-takwir idza syamsu kuwirat misalnya. Dia matahari apabila dia terbelah kemudian maaf dia tunduk matahari dia apa diisyaratkan syaitan misalnya diisyaratkan ada petanduk dan sebagainya. Masyhurlah video itu tidak hanya di kalangan orang Melayu tapi di kalangan orang Arab pun heran-heran heran-heran macam itu. Dan dia boleh isyarat semua juz amal itu dia isyaratkan. Jadi mau tak mau itu disebut tafsir. Kalau dia mau disebut itu untuk memudahkan hafalan saja misalnya. Memudahkan hafalan tidak semestinya semacam itu. Karena semacam itu seperti disebutkan oleh ulama menyelisih kaidah tafsir. Yang namanya tafsir adalah menjelaskan. Jadi anak ini dengan cara semacam itu dia telah menjelaskan, berarti mau tidak mau terus mengakui atau tidak mengakui dia telah menafsirkan. Dia telah menafsirkan mau tidak mau. Karena makna tafsir adalah menjelaskan. Nah, tapi masalahnya adakah apakah masuk dalam penjelasan birriwayah atau birra'i tadi? Nah, ini tentu termasuk birra'i. Itu satu, salah menyelisih kaidah ilmu tafsir. Yang keduanya jatuh nanti ke dalam takyif, tasybih, menyerupai Allah dan menggambarkan yakni sifat-sifat Allah dan juga menggambarkan hal-hal yang gaib yang hanya Allah mengetahui. Kiamat misalnya, siapa yang tahu kiamat? Habis itu kuburan misalnya, habis itu setan, habis itu jin. Nah, itu semua adalah hal-hal yang gaib yang hanya Allah mengetahuinya. Dan apabila dia mengisyaratkan hal itu, dia telah menafsirkan hal itu. Karena itulah, yakni kalau mau membuat cara-cara, maka jangan sampai cara-cara tersebut menyelisih Al-Quran. Itu yang telah kita sebutkan berkaitan dengan kisah Sabiq nih, kisah Sabiq. Bahwasanya kita harus betul-betul ilmunya, yakni berkaitan dengan din ini. Terus bagaimana yang telah kita sebutkan faedahnya juga, yakni tegasnya ulama salaf terdahulu berkaitan dengan mauqif mereka kepada orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Orang yang tidak jelas manhaj. Sebab si Sabiq ini dihukum oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dicambuk. Habis itu juga di jin, disekap di penjara dia di satu tempat supaya dia tidak bercampur dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bercampur ini bahaya nih. Jenis-jenis Sabiq ini satu Sabiq berbahaya. Bagaimana dengan 2, 3, 4 Sabiq? Susah, banyak. Jadi akan menjadi syubhat begitu. Sebab itulah kita sebutkan orang zaman dahulu, orang-orang jenis Sabiq ini di jin, maksudnya di sekap dia, di penjara dia. Supaya apa? Supaya syubhatnya tidak menyebar. Masalahnya sekarang di zaman sekarang bukan jenis Sabiq yang dipenjara zaman sekarang kita, justru yang jenis Sabiq ini banyak dicari. Di zaman kita ini yang jenis Sabiq ini banyak dicari. Jadi sudah kita sebutkan inna hadzal ilma dinun, kata Ibnu Sirin. Sebenarnya ilmu ini termasuk bagian daripada din, bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka cek dari mana kamu ambil agama kamu. Ilmu itu dari mana kamu ambil? Apakah kamu ambil dari orang yang sudah jelas manhajnya, sudah jelas akidahnya apa tidak, begitu. Itu maksudnya. Nah, sekarang ini masalahnya apa nih? Ada orang misalnya undangan, dai undangan, ustadz undangan, jemputan gitu. Ini kita belum tahu nih profil orang ini, adakah orang ini jenis Sabiq atau jenis misalnya Ibnu Sirin misalnya, atau jenis siapa gitu, tak jelas. Kecuali kalau kita dipaksa hadir oleh misalnya kita punya office misalnya wajib hadir hari ini mendengar undangan yang ini. Nah, kita memang wajib dihadirkan oleh bos misalnya. Nah, ada hadir. Itu pun kalau ada alasan bolehlah alasan. Tapi ini konteks wajib disebut. Nah, kita pun pergi. Nah, itu lebih ringan. Tapi masalahnya nih undangan-undangan kita dah free waktu, bolehlah cari yang lain gitu. Pilih pergi ke yang semacam itu, yang tak jelas. Gitu. Ini maksudnya. Jadi kita harus betul-betul yang ini tengok betul-betul apakah orang ini memang jelas manhajnya apa tidak, jelas akidahnya apa tidak, itu penting. Jadi ini kita ingatkan supaya kita jelas dan tidak terombang-ambing. Jadi sekali kalau ada orang, ada jemputan, ada undangan, ditanya dulu kawan kita, ini orang akidahnya betul apa tidak ya? Nah, jangan tengok hanya tengok di YouTube, misalnya banyak di punya YouTube. Nah, itu YouTube bukan ukuran, betul tak? Jadi Google bukan ukuran. Nah, jadi kita tanya orang-orang yang pernah mungkin tahu, lebih tahu daripada orang-orang jenis semacam itu. Coba kalau misalnya ada syubhat misalnya. Ayat kita pergi ke tempat itu mendengar ceramah dia hanya untuk mendengar mengambil kebaikannya. Ini ceramah. Jadi dibedakan antara mengambil yang benar dengan mengambil ceramah, dengan ambil ilmu nilai. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, mengambil kebenaran dari manapun, kebenaran itu boleh diambil, hatta dari syaitan pun boleh. Ini dalam bab mengambil kebenaran. Hatta orang bid'ah, ahlu bid'ah, hatta orang syiah misalnya, kalau dia mengucapkan kebenaran, ambil apa tidak? Ambil. Nah, gitu. Tapi apakah kalau dia ceramah kita dengar apa tidak? Nah, tidak. Karena ini lain masalahnya. Kalau mengambil kebenaran itu kebenaran kita dengar sepintas macam itu, sekejap misalnya. Mungkin kalau kita tengok misalnya ada dekat tembok misalnya tulisan misalnya Khomeini melarang merokok, itu tulisan Khomeini Syiah itu tidak dilarang merokok, di bawahnya atas nama Khomeini. Wah, terus gara-gara Khomeini apakah kita merokok? Ini tak boleh, sebab ini Khomeini Syiah nih, tapi kita merokok. Atau ini maknanya kita melihat, oh ini kebenaran, ini adalah kebenaran. Kita tidak tengok dari mana kebenaran itu, siapa yang mengucapkan, tapi kita lihat wah kebenaran. Dilarang minum khamar misalnya, terus itu apa misalnya tokoh siapa gitu. Nah, ini yang dimaksudkan mengambil kebenaran. Tapi misalnya ada datang Khomeini, datang misalnya Khomeini lah datang ceramah, saya mau mengambil kebenaran dari Khomeini. Ya Allah, kebenarannya dia ambil saat dari jam 1 sampai jam 2, 1 jam dia ceramah. Apakah semua itu kebenaran? Tidak. Nah, jadi sebetulnya dalam hal ini, kalau orang-orang yang tak jelas, manhajnya tak jelas, apalagi dia ceramah 1 jam, 2 jam dia ceramah, orang yang namanya sudah tak jelas, apakah ada apa tidak kebenaran? Mesti adalah kebenaran. Itu mesti ada. Tapi di mana part-part kebenarannya itu tidak tahu kita. Terus mana part-part yang keburukannya pun, karena kita masih ilmu bukannya dalam pun, kita tidak tahu. Jadi campur pula dari satu jam ke dua jam tuh, campur masuk syubhat dalam otak kita. Benar juga gitu, benar-benar semua benar jadinya. Dah awalnya tadi orang tak jelas, jadi dia dah benar, jadi dia jelas dah, orang ini benar. Itu jadinya, ini jadi masalah. Jadi contohnya ikhwah ya akhwat al-karimat, masalah ini masalah penting. Jadi kalau dah orang itu tak jelas, isilah waktu dengan yang lain-lain gitu. Ya kecuali kalau diwajibkan oleh kita punya pekerjaan misalnya, itu lain kisah. Tapi kalau masih sekedar undangan, suaranya tak jelas, ada khalas. Lebih baik waktunya diisi dengan yang lain. Dan insyaallah taala kalau dah kita niat semacam itu, niat tidak hadir karena orang ini tidak jelas, niat tidak hadir karena orang ini akidahnya lain atau manhajnya lain, maka insyaallah Allah akan berikan kita yakni pahala dari niat tersebut. Karena selalu kita sebutkan nasihat daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, salamatul din muqaddamun ala salamatul badan. Keselamatan agama, keselamatan din kita lebih diutamakan daripada keselamatan tubuh badan. Nah, gitu. Jadi kalau kita hadir ke tempat-tempat semacam itu yang tak jelas ceramahnya apa gitu, tak jelas siapa itu, jadi kita dah membahayakan din kita, membahayakan agama kita. Jadi itu yang lebih harus diutamakan, keselamatan. Nah, gitu. Jadi sebab tadi syubhat sangat berbahaya. Syubhatu qattaha wa al-qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar dan hati itu sangat lemah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Baik, jadi ini kisah Sabit yang pernah kita baca pada pertemuan yang lalu dan juga faedah faedah yang kita sebutkan di antaranya adalah ta'zir. Kita sebutkan perbedaan antara ta'zir dengan hudud. Di ta'zir itu dari kerajaan, dari pemerintah. Kalau hudud itu sudah jelas hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ta'zir ini Umar bin Khattab menta'zir Sabir dengan mencambuknya. Padahal tidak ada hukuman dari Allah semacam itu. Tapi karena dia pemimpin, boleh melakukan itu, memandang maslahat yang ada di situ. Jadi ta'zir itu harus dari pemimpin. Kita tidak boleh misalnya ahli bid'ah habis itu kita cambuk, masing-masing cambuk itu satu kampung, tak boleh. Itu harus dari pemimpinnya. Kita hanya bersikap saja, yakni menghindari orang-orang semacam itu. Nah, kita baca hitam sapi. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Ahmad bin Zaid meriwayatkan dari Khatan bin Ka'ab. Dia berkata, saya telah mendengar seorang lelaki dari Bani Ajl dikatakan sebagai si fulan. Saya mengira dia adalah Ibnu Jur'ah, mengabarkan dari bapaknya. Dia berkata, aku melihat Shabiq bin Asal di Basrah, seakan-akan dia adalah unta yang berkudis yang datang kepada orang-orang. Maka setiap kali dia duduk kepada sekelompok orang yang tidak mengenalnya, maka orang-orang yang berada pada halaqah yang lain meneriaki mereka. Ini adalah perintah Amirul Mukminin, yaitu menjauhi Shabiq. Ya. Ahmad bin Zain juga telah meriwayatkan dari Zaid bin Hasim, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa seorang lelaki dari Bani Tamim yang bernama Shabiq datang ke Madinah. Ia memiliki banyak kitab. Kemudian ia bertanya tentang ayat-ayat yang mutasabih dalam Al-Quran. Hal tersebut sampai kepada Umar, maka Umar mengutus seseorang kepadanya, dan Umar telah mempersiapkan baginya Ar-Rajin An-Nahl. Ketika orang tersebut masuk kepada Umar radhiyallahu anhu, ia pun duduk. Umar bertanya kepadanya, siapakah kamu? Dia menjawab, saya adalah hamba Allah Shabiq. Umar berkata, dan saya adalah hamba Allah Umar. Kemudian Umar mendekat kepadanya dan memukulnya dengan arojin tersebut. Maka terus-menerus Umar memukulnya sampai melukainya, hingga mengalirlah darah dari wajahnya. Maka dia Shabiq berkata, cukup wahai Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh telah hilang apa yang saya dapatkan dalam kepalaku. Sudah jelas ini kisah dari Umar bin Khattab, tegasnya beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi Shabiq ini bertanya tentang ayat-ayat semacam ini untuk tentunya fitnah. Mencari syubhat-syubhat, mencari celah-celah. Jadi dia tidak berniat untuk menambah ilmu. Dan ini juga yang berbahaya. Jadi seorang itu hendaknya bertanya untuk menambah ilmu, bukan untuk mengetes ustadznya gitu. Misalnya apakah ustadz ini memang tahu apa tidak, atau ini lain. Dan ini juga ada kita sebutkan berkaitan dengan imtihan, ujian lain, dibedakan antara mengetes untuk mengetahui akidah manhaj dengan mengetes untuk mengetahui sampai mana keilmuan ustadznya. Ini lain. Mengetes apakah ustadz ini ustadz ahlu sunnah apa tidak, ini tidak masalah. Misalnya sengaja bertanya ustadz, ustadz apa yang dimaksud istiwa gitu, sengaja bertanya untuk mengetahui apakah ustadz ini akidahnya ahlu sunnah apa tidak. Jadi kalau dia menjawab sesuai dengan jawaban ahlu sunnah, berarti dia ahlu sunnah gitu. Tapi kalau tidak, berarti lain. Nah, kalau ini boleh. Tapi kalau bertanya, misalnya sengaja bertanya, mengetes ustadznya, padahal dia tahu dah jawabannya. Mengetes ustadz, berapa pendapat ya di bab ini gitu. Ustadz gimana? Sengaja dia tanya yang susah-susah gitu. Ini tidak dibenarkan. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Musa Al-Sulami berkata, Muhammad bin Mahmud Al-Faqih Al-Marwazi telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Umar Ar-Razi mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Zakaria Yahya bin Ayub Al-Alaf At-Tujibi di Mesir. Dia berkata, Yunus bin Abdul Ala telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ashab bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami. Dia berkata, saya telah mendengar Malik bin Anas rahimahumullah, yang artinya, hati-hatilah kalian terhadap bid'ah. Ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Abdillah, apakah bid'ah itu? Beliau menjawab, ahli bid'ah adalah orang-orang yang berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kalamnya, ilmunya, dan kemampuannya. Mereka membicarakan apa yang para sahabat dan para tabi'in tidak membicarakannya. Nah, jadi ini disebut oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Iyakum wal bid'ah, qila ya Aba Abdillah wa man bid'ah, qala ahlul bid'ah alladhina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatih wa kalamih wa ilmih wa qudratih la yasqutuna amma sakata anhu sahabah wa tabi'un. Kata beliau, hati-hatilah kalian terhadap bid'ah. Ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Abdillah, yakni kunyah daripada Imam Malik, apakah bid'ah itu? Beliau menjawab, ahli bid'ah adalah orang-orang yang berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kalamnya, ilmunya, dan kemampuannya. Mereka membicarakan apa yang para sahabat dan para tabi'in tidak membicarakannya. Nah, jadi ini dalam bab sifat, dah kita sebutkan bab asma'ul sifat, tauqifi. Jadi apa yang disebut oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai nama dan sifat, itu yang kita sebutkan. Kalau yang tidak ada berarti tidak pernah dibicarakan. Nah, ahlu bid'ah ini, ahlu kalam ini, membicarakan apa yang tidak pernah dibicarakan. Topiknya tidak pernah ada di dalam topik sahabat. Jadi itulah yang dimaksud juga dengan ahlu bid'ah. Ini salah satunya yang dimaksud ahlu bid'ah atau ahlu kalam. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asyabuni, Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zahid Al-Khakhaf telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Nu'aim Abdul Malik bin Muhammad bin Adi Al-Faqih mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ar-Rabi bin Sulaiman mengabarkan kepada kami. Dia berkata, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa seluruh dosa selain kesyirikan, lebih saya sukai daripada dia berjumpa dengan Allah dengan suatu dosa dari hawa nafsu, yaitu bid'ah. Nah, ini sangat luar biasa dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Imam Shabuni rahimahullahu ta'ala ini menukilkan kalam Imam Syafi'i melalui periwayatan-periwayatan, melalui jalur sanad beliau yang panjang. Boleh dibaca dari Abu Al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Zaid Al-Khafaf telah mengkhabarkan sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini berarti asar daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. La'an yalqallah al-abdu bi kulli dhanbin, la'an yalqallah al-abdu bi kulli dhanbin, ma khala syirka ahabu ilayya min an yalqahu bi syai'in min al-ahwa. Seandainya seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa seluruh dosa selain kesyirikan, lebih saya sukai daripada dia berjumpa dengan Allah dengan suatu dosa dari nafsu, yakni bid'ah. Yakni bid'ah. Jadi nafsu juga disebut bid'ah karena dia tidak akan berbuat bid'ah kecuali ada nafsu untuk berbuat bid'ah. Gitu. Jadi ini kalam yang sangat luar biasa daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i lebih suka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang berbuat bid'ah. Ini dah juga kita sebutkan kalam ucapan daripada Yunus bin Ubaid, di mana beliau bertanya kepada anaknya, dari mana kamu, maksudnya dari mana, main-main dari mana, keluar dari mana. Nah, disebutkan dari sini, dari sini. Yunus bin Ubaid mengatakan, aku lebih suka kamu bermain-main dengan orang yang bermaksiat atau orang yang kita disebutkan dalam riwayat orang yang banci, khonsa, orang yang banci. Aku lebih suka itu daripada kamu, yakni berziarah pergi ke tempat sifulan-sifulan, yakni dari ahli bid'ah. Ini apa menunjukkan mereka sangat takut terhadap pengaruh bid'ah, sebab pengaruh bid'ah diantara diantara perbedaan antara maksiat dengan bid'ah, sehingga dari perbedaan itu kita ketahui makna daripada kata Imam Syafi'i ini, yakni beliau lebih suka orang yang meninggal dunia di atas maksiat daripada orang meninggal dunia di atas bid'ah. Jadi di antara perbedaannya adalah, kalau kita tengok dari sisi dari segi maksiat, dari maksiat itu adalah semata-mata maksiat, yakni maksiat apa maksudnya keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya maksiat. Jadi dia keluar daripada ketaatan kepada Allah. Dan keluarnya dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, yakni murni yakni keluar daripada ketaatan, murni maksiat. Tapi kalau bid'ah, ada dua di situ, keluar daripada ketaatan kepada Allah plus menyerupai syariat Allah. Nah, ini yang bahaya, plus menyerupai syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau maksiat tadi keluar daripada ketaatan, orang itu merokok misalnya, ada tidak syariat Allah yang serupa dengan merokok ini? Tidak ada. Minum khamar misalnya, tidak ada. Tapi kalau bid'ah, keluar daripada ketaatan plus menyerupai zikir jamaah selepas sholat misalnya, zikir jamaah setelah sholat, atau misalnya kenduri kematian misalnya, atau maulid nabi misalnya, maulid misalnya, itu dah keluar daripada ketaatan plus menyerupai syariat, menyerupai ada zikirnya, ada apa tahlilnya, ada kebaikan-kebaikan, jadi menyerupai. Ini perbedaannya. Sebab itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam definisi yang masyhur disebutkan, yang disebut dengan bid'ah adalah thariqatul fiddin mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis suluki 'alaiha at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Jadi bid'ah itu adalah, kata beliau, suatu cara yang dibuat-buat di dalam agama, satu cara yang dibuat-buat dalam agama yang menyerupai syariat. Yang menyerupai syariat yuqsadu bihi as-suluk 'alaiha, yakni yang menyerupai syariat dengan tujuan mengamalkannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan mengamalkannya untuk taqarrub, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi, dengan cara yang dibuat-buat yang menyerupai syariat. Nah, ini disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi begitu. Jadi kalau maksiat adalah keluar daripada ketaatan, titik, dah. Terus kemudian kalau bid'ah, keluar daripada ketaatan plus menyerupai syariat. Mana satu yang bahaya? Ini yang dua, ini bid'ah bahaya. Orang tak tahu ini betul apa tidak, gitu. Orang tak tahu, orang yang awam, wah ini betul. Kenapa? Karena siapa yang salahkan maulid, gitu? Siapa yang salahkan kenduri, siapa yang salahkan talqin kematian misalnya, siapa yang salahkan itu semua. Gitu. Ini kan semua baik, dan macam-macam alasan yang kita dapatkan. Baik, itu dari perbedaan yang pertama. Yang kedua, maksiat kalau disengok dari segi akidahnya, i'tiqad, keyakinan, maka keyakinannya benar. Maksiat, orang yang bermaksiat, baik maksiat ditengok, dilihat dari sisi akidah, dilihat dari segi akidah, keyakinannya benar. Kalau bid'ah, orang yang melakukan bid'ah dilihat dari segi keyakinan, akidahnya salah, keyakinannya salah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang bermaksiat, kenapa disebut keyakinannya benar? Karena jarang orang yang bermaksiat itu meyakini maksiatnya benar. Begitu. Orang yang minum khamar misalnya, minum khamar. Kalau ditanya khamar ini betul apa tidak, salah. Gitu. Tapi karena dah susah, merokok misalnya, benar apa tidak merokok? Gitu. Kalau dia bilang benar, tanya, apakah kamu ingin anak kamu merokok atau tidak? Tidak, berarti katanya itu, ucapannya menyelisih hatinya, menyelisih akidahnya, menyelisih keyakinannya. Soal itulah disebut orang maksiat ini keyakinannya benar. Kenapa? Karena apa yang dia apa maksiat yang mereka lakukan, mereka yakini tidak benar. Oleh sebab itu dia mengatakan, anak saya jangan sampai seperti saya gitu, merokok, terus misalnya apa gitu maksiat-maksiat yang lain. Ini yang disebut keyakinan benar. Tapi kalau ahlu bid'ah, kalau bid'ah jangan main-main. Bahkan wasiat lagi pada anaknya. Kamu teruskan gitu ya, gitu. Kamu teruskan wirid-wirid kita, kamu teruskan, terus dia turunkan lagi wirid-wiridnya. Saya ijazahkan wirid ini. Ah gitu. Jadi maknanya apa? Keyakinannya dah salah. Ah, keyakinannya dah salah. Bahwasanya maksiatnya itu, jadi maknanya apa? Bid'ah ini keyakinannya dah salah. Meyakini apa yang tidak benar. Jadi bid'ah itu maksudnya wirid-wirid semacam itu kan tidak benar. Tidak benar selawat-selawat, misalnya apalagi selawat-selawat yang ada syiriknya. Tak benar. Tapi malah itu yang diyakini. Nah, ini yang kenapa disebut keyakinannya salah. Tapi kalau ahli maksiat tadi keyakinannya benar. Terus yang lain dari segi perbedaannya yang lain, maksiat kalau dari segi kejahilan. Tadi dari segi keilmuan. Orang yang maksiat disebut jahl basit. Jahlun basit. Orang yang maksiat disebut kejahilannya, jahilnya jahil ringan. Jahil ringan. Tapi kalau bid'ah, jahilnya disebut jahil murakkab. Double. Bukan ringan, dia berat. Apa maksudnya di sini? Orang maksiat jahilnya disebut jahil ringan. Kenapa? Karena ada upaya untuk menghilangkan jahilnya itu. Orang yang misalnya merokok misalnya. Orang yang merokok. Jahil yang kita maksudkan di sini apa nih? Ada upaya untuk ada usaha untuk menghilangkan dia punya kebiasaan. Ada gitu. Nanti coba tahu insyaallah pelan-pelan, sekarang dua, nanti satu gitu. Nah, sekarang satu, besok setengah misalnya. Sekarang setengah, besok pada nanti ujung-ujungnya api yang dimakan. Gitu. Jadi ada upaya, tapi kalau al-bid'ah, jahilnya terus bertambah-bertambah dari jahilnya. Kenapa? Karena tidak ada upaya untuk bertaubat, karena tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Gitu. Terus itu dari segi apa namanya teori-teori yang disebutkan para ulama, perbedaan-perbedaannya. Terus juga termasuk perbedaannya adalah maksiat, bahaya maksiat cukup pada dirinya, terbatas pada diri yang melakukan. Biasanya maksiat itu terbatas pada yang melakukannya. Tapi kalau bid'ah tidak cukup dengan dirinya. Tablik akbar lah, apalagi istighosah lah, apalagi kajian apa umum lah. Jadi tersebar bid'ahnya. Awalnya dari dia, habis itu satu kampung, habis itu satu, bahkan satu negeri. Jadi maknanya apa? Bahaya bid'ah ini, yakni terbatas pada dirinya yang bermaksiat, yang maksiat terbatas pada diri maksiat, tapi kalau bid'ah meluas. Nah, itu salah satu perbedaannya. Terus perbedaan yang lain, kalau kita ambil dari hadis-hadis Nabi alaihi wasallam, ahlu maksiat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah dan Rasulnya. Sebab enggak ada hadis yang kita ketahui, maksudnya ada di antara sahabat yang minum khamar. Kemudian ada sahabat yang Rasulullah sallam ada sahabat yang mencaci, mencela sahabat ini, sahabat yang minum khamar. Terus Rasulullah sallam sebutkan, jangan kalian caci, jangan kalian cela orang ini, karena dia mencintai Allah. Fa innahu yuhibbullah wa rasuluh, karena dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maknanya sifatnya disifati sifat terpuji oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ahlu bid'ah, contoh dalam ini bid'ah khawarij, Nabi SAW sebutkan apa? Hum kilabunna, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini disebut oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dan hadisnya sahih. Jadi Nabi SAW menyebutkan hum kilabunna, mereka adalah anjing-anjing neraka. Padahal khawarij itu orang yang paling top dalam ibadah, orang yang paling top dalam baca Quran, itu khawarij. Tapi karena dia ahlu bid'ah, mengada-adakan sesuatu dalam agama ini, Rasulullah SAW sebutkan kilabunna. Jadi inilah perbedaannya. Jadi kalau maksiat itu masih disifati apa? Cinta Allah, cinta Rasulnya. Tapi kalau ahlu bid'ah, mereka tidak disifati cinta Allah, cinta Rasul, walaupun mulutnya, walaupun dia mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasul, walaupun misalnya nama kelompoknya Hizbullah misalnya. Kenapa kelompoknya Hizbullah? Jadi pun tidak, itu apa, penamaan-penamaan tidak pengaruh. Yang jadi pengaruh adalah hakikat. Jadi itulah yang kita sebutkan dari kalam ulama berkaitan dengan yakni perbedaan daripada maksiat dengan bid'ah. Jadi intinya setiap bid'ah adalah maksiat, bukan sebaliknya. Jadi maksiat tidak termasuk bid'ah. Jadi seluruh bid'ah termasuk maksiat, tidak sebaliknya. Tidak seluruh maksiat itu bid'ah. Nah itu intinya kesimpulan. Jadi kalau boleh ditulis tadi, yakni perbedaan-perbedaannya, sehingga kita faham maksud daripada perkataan Imam Syafi'i ini. Yakni seandainya seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa seluruh dosa selain kesyirikan, lebih saya sukai daripada dia berjumpa dengan Allah dengan suatu dosa dari hawa nafsunya, yaitu bid'ah. Nah, sekarang kita tahu makna kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengucapkan perkataan ini. Jadi setelah kita yakni menyebutkan perbedaan-perbedaannya tadi, jadi wajar Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan kalam ini, lebih menyukai orang yang meninggal dunia di atas maksiat daripada orang yang meninggal di atas bid'ah. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Thahir Muhammad bin Al-Fadl telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Abu Amr Al-Hiyari mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Al-Azhar telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Qobisoh mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sofyan mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Burqan, dia berkata, seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sesuatu dari hawa nafsu. Umar bin Abdul Aziz menjawab, berpegang teguhlah dengan kesucian agama anak kecil di tempat belajar dan agama orang Arab pegunungan, dan janganlah pedulikan selain dari itu. Baik. Ini adalah asar daripada Umar bin Abdul Aziz. Yani disebut di situ, sanadnya lemah, tapi seperti sudah kita sebutkan, asar ini tidaklah seperti hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya apabila lafaznya dan sanadnya dhaif, kita tinggalkan begitu saja. Jadi asar ini yakni maknanya sahih. Apa maknanya? Yakni Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, berpegang teguhlah dengan kesucian agama anak kecil di tempat belajar dan agama orang Arab pegunungan, orang Badui, dan janganlah pedulikan selain daripada itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah biasanya anak kecil terus Arab Badui, Arab Arab, biasanya mereka fitrahnya lebih selamat, jiwanya lebih selamat. Maknanya tidak ada bid'ah di situ, tidak ada bid'ah, jujur mereka, gitu. Ini adalah kinayah, kiasan daripada Umar bin Abdul Aziz, kiasan. Nah, jadi kembalilah kepada agama anak kecil dan orang-orang Arab Badui. Nah, jadi biasanya kalau orang-orang Arab Badui dahulu di zaman Rasul gitu dapat Islam, nah, sholat lima waktu, puasa, puasa ini yang mana yang rukun-rukun itu, rukun iman, rukun Islam misalnya, yang wajib-wajib dah balik dia ke kampungnya, balik kepada gunung-gunungnya gitu. Jadi itu saja yang dia perbuat, itu saja yang dia amalkan. Tidak ada masuk bid'ah-bid'ah lain situ, itu maksudnya. Lebih murni, lebih jujur, lebih tunduk. Jadi kenapa disebut ini sesuai dengan penjelasan ulama? Karena anak kecil dan orang-orang Badui ini murni agamanya. Apa yang dia terima itulah yang dia amalkan. Terus lebih jujur. Terus lebih tunduk, lebih tunduk. Anak kecil sekarang misalnya pergi sini, pergi. Datang sini, datang. Orang Badui juga misalnya walaupun keras, tapi kalau dia dalam bab agama misalnya diajarkan begini, oh sekarang ada tambahan misalnya dari Rasul, tambahan gini, dari gini gini. Jadi dia tunduk. Terus selanjutnya tidak berlebihan. Anak kecil dan juga orang-orang pegunungan, orang-orang pegunungan, orang kampung lah, boleh juga disebut orang kampung. Tapi dia mereka tidak berlebihan, tidak berlebihan. Jadi tidak mau harta sehingga dia buat bid'ah-bid'ah. Apa harta ini pun juga termasuk salah satu penyebab terjadinya bid'ah, ingin kaya gitu, macam-macam dibuat, air dibacakan, dijual, kitab apa entah dijual, supaya untuk dapat kekayaan. Nah, jadi orang-orang semacam ini mereka tidak berlebihan. Jadi intinya ini adalah kiasan daripada Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya kata beliau, berpegang teguhlah dengan kesucian agama anak kecil di tempat belajar dan agama orang pegunungan, dan janganlah pedulikan selain daripada itu, karena selain daripada itu banyak tujuan-tujuannya, ada banyak udang balik batu. Jadi muncullah bid'ah, muncullah pemikiran sesat dan lain sebagainya. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Abdullah Al-Hafiz telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami. Ia berkata, saya mendengar Abu Yahya Al-Basar berkata, saya mendengar Al-Abbas bin Hamzah berkata, saya telah mendengar Ahmad bin Abu bin Abi Al-Hawari berkata, saya mendengar Sofyan bin Uyainah berkata, semua yang Allah sifatkan pada dirinya dalam kitabnya, maka penafsirannya adalah pembacanya dan diam dari membahasnya. Nah, ini daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali. Kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi fa tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu anhu. Semua yang Allah sifatkan pada dirinya dalam kitabnya, maka penafsirannya, tafsirannya adalah membacanya dan diam dari membahasnya. Ini yang dimaksud tauqifi. Ini yang dimaksud dengan tauqifi, yakni beriman dengan apa yang datang dari Al-Quran dan beriman dengan apa yang datang dari Nabi Alaihissalam daripada hadis-hadis yang sahih. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Al-Hasan Al-Hawwaf telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Al-Abbas Muhammad bin Isa As-Siraj mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ismail bin Abu Al-Haris, Ismail bin Abi Al-Haris mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Al-Haitham bin Horijah telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, saya mendengar Al-Walid bin Muslim berkata, saya bertanya kepada Al-Auza'i, Sofyan, dan Malik bin Anas tentang hadis-hadis dalam masalah sifat-sifat Allah dan melihat Allah pada hari kiamat. Maka mereka berkata, berlakukanlah sebagaimana datangnya lafaznya tanpa dibagaimanakan. Ini asal ini sudah kita lalui daripada Al-Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Sufyan Al-Thawri, terus Imam Malik bin Anas, tentang hadis-hadis dalam masalah sifat Allah dan melihat Allah pada hari kiamat. Maka mereka berkata, Amir Ruha kama ja'at bila kaif. Amir Ruha, yakni tafsirkanlah, maknakan ayat-ayat tersebut kama ja'at bila kaif, sebagaimana datang lafaznya, tanpa di kaif, tanpa disebut macam mana, bagaimana, macam itu maksudnya. Jadi berlakukanlah, maknanya apa? Maknakan ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya, bagaimana datang lafaznya, tanpa ditanya, tanpa bertanya bagaimana, bagaimana. Dan ini dah kita lalui, yakni akal-akal semacam ini pada bahasan-bahasan yang lalu, dan sampai di sini insyaallah taala kaitan dengan akal-akal yang lain insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kita tutup dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.